Apa hukumnya orang sholat keningnya tertutup dengan surban atau kopiahnya? Nah ya, seperti ini misalnya. Tertutup sujud di atas bundaran kopiah ataukah bundaran sorban. Tidak ada larangan yang demikian, boleh. Dan jumhurus salaf membolehkan hal ini. Nah, ada yang mengatakan, tapi kan itu kan anggota sujud harus tersentuh ke lantai. Siapa bilang anggota sujud harus disentuh ke lantai? Lutut. Apakah sarung itu harus diangkat kalau mau sujud? Hah? Nah, ya enggak mesti. Ya, para ulama salam bolehkan hal ini. Nah. Dan disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali juga dalam kitabnya Fathul Bari tentang bolehnya perkara tersebut. Wallahu a'lam.